الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. إخواني في الدين صدركم كوم مسلمين yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian membahas sirah Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa peristiwa yang terjadi di masa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, di mana di masa beliau dibukalah kota baru di Irak yang kemudian menjadi pusat kaum muslimin di Irak, ya, yakni di Kufah, yang nantinya di masa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu kota Kufah ini akan dijadikan atau dijadikan sebagai pusat pemerintahan kaum muslimin di masa Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Demikian juga terobosan-terobosan yang di antara terobosan yang dilakukan oleh Umar, ya, beliau memerintahkan atau beliau melakukan perluasan Masjidil Haram. Demikian juga beliau memerintahkan agar makam Ibrahim dimundurkan agar tidak mengganggu orang-orang yang sedang tawaf. Dan beliau juga memberikan izin bagi orang yang ingin tinggal di sepanjang jalan Makkah dan Madinah dengan catatan mereka harus memuliakan, ya, para musafir yang melakukan perjalanan antara Makkah dan Madinah. Demikian juga di masa Umar terjadi wabah penyakit taun yang meluas di negeri Syam, ya, yang menjadikan beberapa orang sahabat yang mulia di antaranya Abu Ubaidah Ibn Jarrah, kemudian Al-Fadl Ibn Abbas dan beberapa sahabat lainnya turut menjadi korban. Ya. Demikian juga Umar sebagai khalifah, beliau melakukan berbagai kunjungan ke daerah-daerah yang beliau perintah. Dan juga di masa Umar terjadi kemarau yang demikian panjang sampai kemudian beliau meminta didoakan oleh Abbas, ya, paman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah, itu tadi pelajaran kita yang terakhir. Insyaallah di kesempatan malam hari ini kita akan ulas atau kita akan coba sampaikan beberapa kisah-kisah yang menakjubkan tentang sosok Umar. Ya. Di dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, ya, banyak disebutkan kisah-kisah ini. Kita akan baca beberapa kisah tersebut yang menunjukkan bahwa sosok Umar ini adalah sosok pemimpin yang luar biasa. Ya, di antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala bahwa Umar ini adalah sosok yang sangat sederhana. Beliau mengatakan la yahillu li min malillahi illa hullatan, hullatun lisyita'i wa hullatun lisaif. Kata Umar radhiyallahu taala anhu, tidaklah halal bagiku harta yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya dua pakaian saja. Ya, jadi beliau radhiyallahu taala anhu hanya memiliki dua pakaian saja. Qala hullatun lisyita'i wa hullatun lisaif. Satu pakaian untuk dikenakan di musim dingin dan satu pakaian dipergunakan atau dipakai di musim panas. Luar biasa, ya. Umar hanya memiliki dua pakaian, pakaian yang dikenakan di musim dingin dan pakaian yang dikenakan di musim panas. Bagaimana dengan makanan beliau, makanan yang dimakan oleh beliau dan keluarganya? Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, wa qutu ahli karojulin min Quraisyin laisa bi agnahum. Ya. Adapun makanan untuk keluargaku sama dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya. Ya, bukan makanan standar orang yang paling kaya di antara mereka, tapi sama dengan orang-orang umumnya, orang-orang awamnya. Bukan orang-orang kaya di antara mereka. Ya, ini makanan Amirul Mukminin, ya. Makanannya presiden. Sama dengan apa yang dimakan oleh rakyat biasa. Jadi memang luar biasa apa yang ada pada sosok Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Walaupun beliau yang memiliki kekuasaan yang demikian luas, tapi beliau hidup dengan begitu sederhana. Qala thumma ana rajulun minal muslimin. Sementara aku sendiri, kata Umar, hanyalah salah seorang dari kaum muslimin, orang biasa seperti kalian. Ya, ini menunjukkan kesederhanaan Umar. Ya, kalau pemimpin menunjukkan kesederhanaan seperti ini, dia akan dicintai oleh rakyatnya. Ya, rakyat itu lebih suka melihat sosok pemimpin yang sederhana. Ya, sederhana bukan berarti tidak berwibawa ya. Sederhana maksudnya hidup ya sederhana. Ya. Hidup sederhana, tidak hidup berlebih-lebihan, tidak hidup bermewah-mewahan. Ya. Kemudian juga saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dalam Al-Bidayah wa Nihayah juga bahwa pakaian yang dikenakan oleh Umar ya sudah sedikit jumlahnya, pakaiannya pun dipenuhi dengan tambalan. Padahal beliau adalah seorang khalifah. Ya. Kata beliau, wa kana yalbasu wa huwa khalifatun jubbata sufin ya marqu'atan ba'dhuha bi adamin. Beliau selalu memakai jubah yang terbuat dari suf, ya, dari kulit domba. Kemudian apa? Marqu'atan ba'dhuha bi adamin, yang banyak tambalan-tambalannya. Jadi pakaian yang dikenakan oleh beliau ya sampai banyak tambalannya. Padahal beliau adalah khalifah, wahwa khalifatun. Dalam keadaan Umar bin Khattab ini adalah seorang khalifah, tapi pakaiannya demikian sederhana. Kemudian kebiasaan Umar, wa yatufu bil aswaqi ala atikihi ad-dirratu yu'addibu bihan nas. Dan beliau ya sering berjalan mengelilingi pasar sampai sambil membawa tongkat di atas pundaknya untuk menegur manusia. Ya. Yu'addib itu artinya kalau misalnya ada yang keliru ya beliau tegur. Beliau berikan teguran. Ya, tapi lihat bagaimana jubahnya beliau. Maka sebagian orang dari Persia pernah datang mengunjungi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, mereka bertanya tentang mereka bertanya-tanya, mana Umar? Mana Umar? Ya, mana khalifah? Ternyata ketika itu khalifah sedang tidur di masjid atau di bawah satu pohon, saya lupa, di bawah sebatang pohon, di bawah pohon. Ya. Yang beliau tidak beralaskan, artinya beliau pakaiannya sama seperti orang biasa. Ya, maka orang-orang merasa heran. Bagaimana mungkin ini orang yang kekuasaannya sangat luas. Jadi coba lihat kekuasaannya Umar nih. Makanya saya selalu tempelkan di depan. Biar kita tahu kekuasaannya Umar itu bukan wilayah yang kecil ya, wilayah yang demikian luas. Tapi ini tidak menghalangi beliau atau tidak membuat beliau ya menjadi orang yang bermegah-megahan. Beliau tetap dengan karakter beliau yang sederhana. Ya. Kemudian juga ada kisah yang menarik ya. Disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala dari Talha bin Abdullah atau Talha bin Ubaidillah, ya, Talha mengatakan kharaja Umar lailatan fi sawadil lail. Suatu ketika Umar radhiyallahu taala anhu keluar dalam kegelapan malam. Ini kisah-kisah semuanya ada dalam Al-Bidayah wa Nihayah karya Al-Imam Ibnu Katsir, antum bisa rujuk ke sana. Suatu ketika, suatu malam Umar radhiyallahu taala anhu keluar dalam kegelapan malam. Fadakhala baitan, maka kemudian beliau pun masuk ke dalam sebuah rumah. Jadi Talha ini memata-matai Umar. Ngapain Umar malam-malam keluar rumahnya? Maka ternyata beliau malah bertemu apa? Malah masuk ke dalam sebuah rumah. Qala falamma asbahtu dhahabtu ila dhalikal bait. Maka kata Talha, ya, di waktu pagi aku pun mencari rumah tersebut. Ya, aku pun masuk ke rumah tersebut. Faida ajuzun amya, ya, muqadatun. Ternyata ada seorang wanita, ya, yang sudah tua, ya, yang buta. Ketika itu dia sedang duduk. Wanita tersebut sedang duduk. Qultulaha, kemudian aku pun bertanya kepada wanita tersebut. Mabalu hadar rojulu, ya, Ya, ya'tiki. Ada apa dengan wanita laki-laki yang selalu datang? Apa yang dilakukan oleh laki-laki yang selalu datang mengunjungimu? Jadi maksud beliau itu Umar. Apa yang dilakukan oleh Umar? Talha ingin mengetahui apa yang dilakukan oleh Umar. Faqalat, maka wanita tersebut mengatakan, innahu ya yata'ahaduni muddata kada wa kada ya'tini bima yuslihuni wa yukhriju 'anil adza. Ya, kata wanita tersebut, sesungguhnya dia mengunjungiku selama beberapa hari dalam jangka waktu tertentu, ya, muddata kada wa kada, dalam jangka waktu tertentu, ya'tini bima yuslihuni, dia datang untuk merawatku, ya, wa yukhriju anil adza, dan mengeluarkan kotoran dari aku. Artinya apa? Beliau membersihkan wanita tersebut, merawat wanita tersebut. Fakultu li nafsi thakilatka ummak ya Talha. Ya. A'atharat Umar tattabi'u. Ya. Celaka engkau wahai Talha, kenapa? Apakah Umar yang kau mata-matai? Kenapa Umar kau mata-matai? Kenapa curiga dengan apa yang dilakukan oleh Umar? Ya, ternyata Umar radhiyallahu taala anhu, beliau ya malam-malam beliau merawat wanita yang sudah tidak ada lagi orang yang merawatnya, wanita yang sudah tua dirawat oleh Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu. Demikian juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ada kisah Umar dengan wanita yang memiliki seorang bayi. Jadi di masanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ya, Umar itu membuat sebuah kebijakan. Membuat sebuah kebijakan bahwa anak-anak atau bayi yang disapih, artinya yang sudah disapih, artinya yang sudah selesai dari masa penyusuannya, ini disubsidi oleh negara. Diberikan bantuan oleh negara. Dengan syarat apa? Dia sudah disapih. Artinya ibunya sudah tidak lagi menyusui bayi tersebut. Maka Umar memberikan bantuan kepada anak-anak kaum muslimin. Ya, maka suatu ketika disebutkan oleh Aslam, maulanya Umar, sami'a Umar buka asobi, fatawajjaha nahwahu faqala li ummih. Kata Aslam, suatu ketika Umar bin Khattab mendengar ada suara anak kecil yang menangis. Maka Umar bin Khattab menuju tempat tersebut, ya, kemudian dia mengatakan kepada ibunya. Jadi ada di sebuah rumah, ya, terdengar suara anak yang menangis. Maka kemudian Umar, kenapa kok bayi dibiarkan menangis ini? Apa yang dilakukan oleh ibunya? Maka dia mengatakan kepada ibu dari bayi tersebut, ittaqillahi ta'ala wa ahsini ila sabiyyik. Bertakwalah engkau kepada Allah Ta'ala dan berbuat baiklah dalam merawat anakmu. Ya, jadi dinasihati oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Maka kemudian Umar pun kembali, setelah dia menasihati wanita tersebut, beliau kembali, namun ternyata terdengar lagi suara bayi tadi kembali menangis. Maka kemudian Umar mendatangi ibunya tadi, lalu kemudian mengatakan lagi kepada sang ibu, ittaqillahi ta'ala wa ahsini ila sabiyyik. Ya, wahai ibu, bertakwalah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, atur apa rawatlah anakmu ini, kenapa dia kau biarkan dia menangis? Ya. Maka kemudian Umar pun kembali lagi ke tempatnya. Ya, setelah itu, ya, di akhir malam terdengar lagi suara tangisan dari bayi tadi. Ya, terdengar tangisan dari bayi tadi. Ya. Ternyata Umar mendengar lagi, lalu dia mendatangi ya wanita tersebut, kemudian mengatakan, "Wai haki, innaka ummu sau. Mali ara ibnaki la yaqarru mundu lailah minal buka. Celaka engkau." Ya, sesungguhnya engkau adalah seorang ibu yang buruk. Ya, mengapa aku senantiasa mendengar anakmu menangis sepanjang malam? Ya, kenapa engkau membiarkan anakmu menangis sepanjang malam. Maka kemudian sang ibu pun bercerita apa yang menyebabkan anaknya itu terus-menerus menangis. Kata sang ibu, "Ya Abdullah, ini ya usgiluhu anit ta'am fayaba dzalik." Wahai hamba Allah, sesungguhnya aku telah berusaha untuk memberikannya makanan, tapi dia enggan. Ya, karena bayi itu masih memerlukan susu, ASI. Ya, kalau bayi usia masih memerlukan ASI, kemudian dia tidak mendapatkan pasokan ASI dari ibunya, maka dia akan jadi rewel. Ya. Biasanya yang punya anak kecil paham ini ya. Ketika di masa penyapihan, ya ketika anak itu kita coba untuk dipisahkan dari ASI ibunya, ya biasanya ini membutuhkan perjuangan, dia akan rewel. Ya apalagi kalau memang belum usianya dia untuk disapih. Ya, masih sangat kecil tapi sudah disapih oleh ibunya, maka ini lebih rewel lagi, lebih susah bagi dia untuk berpisah dari air susu ibunya. Maka sang ibu menjelaskan alasan ini kepada Umar. Ya, ya Abdullah, ini usgiluhu anit ta'am. Ya, aku menyibukkan dia agar dia mau makan. Ya, fayak badalik, tapi dia enggak mau, maunya menyusui saja. Maka kemudian Umar mengatakan, kenapa disapih? Kalau memang dia masih membutuhkan, masih memerlukan ASI ibunya, kenapa buru-buru disapih? Biarkan dia menikmati ASI ibunya, kenapa kok antas dipisahkan dari ASI ibunya? Maka kemudian sang wanita itu menjawab, ya, li'anna Umar la yafridu illa lil maftum. Karena Umar ya tidaklah memberikan tunjangan kecuali kepada anak-anak yang telah disapih saja. Jadi sebenarnya wanita ini sangat memerlukan tunjangan dari negara, dari Baitul Mal kaum muslimin. Tapi ternyata Umar membuat satu kebijakan, ya, satu keluarga itu baru akan diberikan tunjangan kapan? Kalau anaknya itu telah disapih. Ya, kalau belum disapih enggak dapat tunjangan. Ya, karena pikir Umar mungkin ya dia masih diberi makan dari ASI ibunya. Ya. Maka kemudian, saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jawaban sang ibu ini benar-benar memukul Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ternyata selama ini beliau telah keliru dalam mengambil sebuah kebijakan. Ya. Maka disebutkan oleh Aslam tadi, selama sholat subuh, ya, bacaan beliau itu nyaris tidak terdengar. Bacaan beliau nyaris tidak terdengar. Kenapa? Karena bercampur dengan tangisan. Ya, ini seorang pemimpin yang sejati ketika dia mendapati kebijakannya itu ternyata memudaratkan orang banyak, maka terfikir sampai kemudian memberikan pengaruh pada sholatnya. Ya, beliau sambil menangis karena terngiang-ngiang ucapan dari sang ibu. Ya, bahwa Umar baru akan memberikan tunjangan kepada keluarga kalau anaknya tersebut ya sudah disapih. Maka kemudian setelah sholat, Umar memerintahkan salah seorang pegawainya ya untuk mengumumkan kepada seluruh manusia, ya, la tu'jilu sibyanakum anil fitam. Ya, janganlah kalian buru-buru menyapih anak-anak kalian. Fa inna ya nufridu likulli mauludin fil Islam. Karena sesungguhnya kami akan memberikan tunjangan kepada setiap anak yang dilahirkan ya dalam keadaan Islam. Artinya semua anak kaum muslimin, mau dia sudah disapih atau belum disapih, akan diberikan tunjangan oleh pemerintah, ya, oleh pemerintah kaum muslimin. Ya, lihat bagaimana cepatnya rujuknya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ketika beliau salah dalam memberikan kebijakan, beliau radhiyallahu taala anhu langsung memperbaiki kebijakan beliau. Ya. Ada beberapa kisah lagi, tapi ini tanggung ya kalau kita sampaikan, ini agak panjang. Ya, bagaimana Umar dan istri beliau menolong persalinan seorang wanita. Nah, ini insyaallah kita akan